Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at, beberapa ayat yang tersisa, beberapa ayat yang terakhir. Namun sebelum itu, ana ingin kembali menjelaskan ayat 37 sampai ayat 41 yang telah kita lewati. Mengaitkan dengan i'rabnya, ya. Yaitu fa amma man tagha wa athara hayata ad-dunya innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Bahwa bisa jadi fa amma man tagha, al-fa di sini bisa jadi disangka na'am Allahul musta'an. Jawaban dari idza, yani fa idza ja'at at-tammatul kubra, apabila telah datang kiamat besar. Ya. Hari yang manusia mengingat apa yang telah dikerjakannya dulu di dunia, yaitu dengan membaca sendiri kitab catatan amalannya, ya, dan neraka jahim ditampakkan, ya, bagi orang yang melihatnya, tampakkan kepada calon penghuninya dan penghuni neraka. Nah, kemudian bisa jadi disangka bahwa alfa di sini, ya, ini jawaban atas idza, fa idza jaa, idza jaat at-tammatul kubra. Naam. Maka adapun, gitu. Apabila, maka adapun. Tetapi dalam i'rabul Quran disebutkan bahwa alfa di sini adalah istinafiyah. Nah, istinafiyah jadi jumlah setelahnya dalam mustanafah, artinya ini kalimat baru, ya, kalimat baru. Dan kalimat ini, ayat-ayat ini adalah rincian yang dengan menggunakan amma man tagha wa athara hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa, kemudian rincian berikutnya wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Jadi amma ini adalah huruf, ya, harfu tafsil. Ya, syaratin wa tafsil. Jadi merupakan huruf persyaratan dan perincian. Naam. Amma man. Adapun man ini alladhi ya. Man bimakna alladhi. Jadi, fa'amma man togo. Adapun orang yang melampaui batas. Yani fa'amma alladhi togo. Wa athar hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas. Lebih mendahulukan, mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Kemudian alfa, ini huruf ini ya jatuh pada jawaban amma syarat, yang merupakan huruf syarat dan tafsil tadi. Ini ya, jadi amma fa gitu. Amma fa amma man tagha wa athar hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi ini jawabannya. Innal jahima hiyal ma'wa. Syaratnya adalah amma man tagha wa athar hayatad dunya, jawabannya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, sudah jelaskan maknanya ya. Dan lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Maka jawabannya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya selama-lamanya. Rincian berikutnya diatofkan padanya dengan wawu atifah wa dan amma. Nah, lagi-lagi amma ini merupakan harfu syartin wa tafsil. Dan adapun ya, man khafa maqama rabbih, yakni alladhi khafa maqama rabbih wa nahan nafs 'anil hawa. Dan adapun yang takut berdiri di hadapan Rabb-nya kelak di akhirat ya, pada pengadilan Allah di padang mahsyar, wa nahan nafs 'anil hawa, dan melarang jiwanya dari hawa nafsunya, mengekang jiwanya dari hawa nafsunya. Ya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini jawabannya. Fa, huruf alfa ini waqi'a fi jawab amma, jatuh pada posisi jawaban amma. Jadi ini jawaban amma berikutnya dengan syarat ya, amma man khofa maqama rabbi wa nahan nafsu 'anil hawa, syaratnya adalah takut berdiri di hadapan Rabb-nya kemudian Allah SWT di padang mahsyar ya, dan melarang jiwanya dari hawa nafsunya. Jawabannya fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannah surga adalah tempat kembalinya. Nah, jadi tinggal milih mau masuk di mana. Mau masuk di rincian yang pertama jadi penduduk neraka, atau masuk di rincian yang kedua menjadi penduduk jannah. Baik. Masih ingat enggak ana nukil penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini masalah yang ma'rufah di kalangan ahlul ilm, bahwa jiwa itu ada tiga macam keadaannya, sifatnya. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dan sudah nukil bahwa kita merasakan ya, kadang-kadang jiwa kita seperti jiwa yang pertama, kadang-kadang ya seperti jiwa yang kedua ya, dan kadang-kadang alhamdulillah kalau merasakan jiwa yang ketiga itu. Alhamdulillah kalau merasakan itu. Nah. Ya. Tapi memang yang namanya istiqomah itu berat. Nah. Ya. Seringnya kita mendapati jiwa kita labil. Tidak bisa istiqomah di sifat yang tertinggi itu. Apa saja itu? Yang pertama apa? Ini yang paling jelek. Keadaan jiwa itu sifatnya apa namanya? Ya, apa namanya? Yang selalu menyuruh kepada kejelekan, apa namanya? Hah, enggak ingat? Yang selalu menyuruh kepada kejelekan, apa namanya? Enggak ingat juga? Ini kayaknya yang membuat sebagian thalabah takut duduk di depan karena takut ditunjuk. Padahal kalau tidak bisa menjawab enggak diapa-apakan kan? Hah? Enggak diapa-apakan. Hah. Nah, coba langsung ke belakang sana. Ah, yang paling belakang, yang paling besar itu. Yang menunduk. Kata Syekh Mukbil alladhi yudalli ra'sah, yang menyembunyikan kepalanya. Yang menundukkan kepalanya ke bawah. Nah, justru yang di belakang yang dicari nanti. Fadhol. Apa namanya? Yang paling belakang itu malah semakin tunduk dia. Hah. Yang selalu menyuruh pada kejelekan. Semua deretan belakang situ. Ta'awanu. Satu yang tahu di situ berdiri. Apa? Hah? Om. Jiwa yang apa? Hah? Jiwa yang mati. Ah. Jiwa yang mati. Baik. Ada yang lain? Punya jawaban lain? Itu biasanya hati yang dibahasakan, hati yang mati. Nah, hatinya mati. Ini jiwa yang kita bicarakan. Yang selalu menyuruh pada kejelekan. Apa itu? Tidak ada di deretan belakang situ yang tahu satu pun. Bone. Apa? Iya, apa istilahnya, namanya? Itu kan bahasa Indonesianya. Disebut apa? Di surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi. Aduh. Depannya lagi, satu deret di depannya. Satu deret di depannya. Gak ada juga yang tahu. Gak ada yang catat, gak ada yang ingat. Pelajarannya lewat begitu saja. Jiwa apa namanya itu? Subhanallah. Semuanya ini, semuanya di sini, semuanya. Tidak ada yang tahu. Semua yang di sini. Apa namanya itu yang selalu menyuruh pada kejelekan? Jiwa apa namanya itu? Lihat catatannya. Musibahnya kalau tidak mencatat. Tidak hafal, tidak dicatat juga. Tidak ada yang tahu di situ. Apa namanya? Apa namanya? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang tahu apa malu-malu? Hah? Ini lah, bagian sini lah. Nih. Semua-semua ini. Tidak ada yang tahu. Atau malu-malu atau memalukan. Kalau tidak ada yang tahu, memalukan. Tidak ada yang tahu ya. Laul musta'an. Coba bagian sini. Bagian sini. Ini. Itu akibat duduk di belakang. Begitu hasilnya. itu hasilnya kalau duduk di belakang. Coba mau buktikan yang duduk di depan tahu mereka. Coba apa? Ammaratun bisu. 2 detik langsung jawab. Karena duduk di depan. Duduk di belakang sebenarnya enggak apa-apa kalau ada udzur dan perhatian ke pelajaran. Ammaratun bisu. Kadang-kadang ya naik tingkat. Ya. Melakukan kebaikan-kebaikan tapi melakukan kejelekan, jika melakukan kejelekan dia masih mencela dirinya. Di atasnya maratun bisu. Apa namanya? Kembali lagi ke belakang sana. Tidak tahu lagi. Semua ini sini. Apa namanya? Jiwa apa itu? Apa? Lawamah. Begitu dong. Jadi menyenangkan. Baik. Ahsantum. Jadi yang terakhir kalau yang tingkatannya paling baik ini yang istiqomah, dia selalu tenang dengan kebaikan. Tadi yang lawama itu ada sisi lain juga yang disebutkan oleh Utsaimin. Itu memang salah satu makna yang disebutkan ulama. Bahkan terkadang dia mencela dirinya ketika melakukan kebaikan karena merasa terhalangi dari lahu, dari permainan kesia-siaan, dari hal-hal yang tidak baik. Baik, yang tertinggi tenang di atas kebaikan, istiqomah dia, masya Allah. Itu yang dipanggil masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa apa namanya? Kembali lagi ke sini. Ana ingin menjawab yang lain lagi. Supaya menutupi yang pertama tadi. Kalau ini bisa dijawab, tertutupi dari yang pertama yang tidak terjawab. Cepat, kita mau mulai pelajaran. Apa namanya? Nafsun. Apa? Itu ada yang bergerak mulutnya. Apa? Mutmainnah. Tayyib. Ahsantum. Jazakumullah khairan. Tayyib. Kita lanjut ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ya, anis sa'ati, tentang hari kiamat. As-sa'ah itu hari kiamat. Ayyana mursaha. Ayyana, kapankah mursaha terjadinya? Kapankah terjadinya hari kiamat itu? Fima anta min dhikroha. Fima. Ya. Fima anta. Bagaimana bisa engkau min dhikroha menyebutkan waktu terjadinya hari kiamat? Karena Nabi tidak tahu, Jibril juga tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fima anta min dhikroha. Ya. Artinya kamu tidak akan bisa menyebutkannya waktu terjadinya hari kiamat. Baik. Ila rabbika muntahaha. Ila rabbika, hanya kepada Tuhan penciptamu lah. Muntahaha. Kesudahannya, yakni ketentuan waktunya. Hanya Allah yang tahu. Innama anta mundiru mayyakhshaha. Innama, hanyalah sesungguhnya anta, engkau, mundiru, pemberi peringatan, mayyakhshaha, bagi siapa yang takut kepadanya, takut hari kiamat. Ta'annahum, seakan-akan mereka, seolah-olah mereka, yauma yarawnaha, yauma yarawnaha, di hari mereka menyaksikan kiamat itu. Di hari mereka menyaksikannya, menyaksikan kiamat itu terjadi, seakan-akan mereka lam yalbathu, merasakan, seakan-akan mereka merasakan, lam yalbathu, tidaklah mereka tinggal di dunia, merasakan kehidupan dunia, illa, kecuali hanya, asyiyatan, sebentar saja pada waktu sore, au duhaha, atau pagi hari. Ini maknanya secara global. Ya, kita akan dalami makna-maknanya lebih mendalam. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jadi yas'aluna, mereka bertanya. Kepada siapa? Kepada Nabi. Al-kaf yas'alunaka, al-kaf dhamir itu, ya, mukhatab, khitabnya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, yakni mereka orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan yas'alunaka, mereka orang-orang itu bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Ya, tentang apa? Anis sa'ah, tentang hari kiamat. Apa pertanyaannya? Ayyana mursaha. Isi pertanyaannya, ayyana mursaha. Kapankah terjadinya hari kiamat itu? Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Diklasifikasi menjadi dua. Ada dua golongan. Ada dua golongan. Ya. Golongan yang pertama, su'alus tib'adin wa inkar, wa hadha kufur, yaitu pertanyaan yang sifatnya menganggap jauh kemungkinannya terjadi kiamat itu. Pertanyaan yang sifatnya mengingkari akan terjadinya hari kiamat. Jadi pertanyaan itu sebenarnya bukan mau tahu, bukan penasaran, tapi pertanyaan itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak percaya bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dia ingin menunjukkan pengingkarannya, tidak percayanya dia, dan ingin menunjukkan bahwa itu tidak mungkin dengan model bertanya-tanya. Kapan terjadi? Maksudnya itu tidak mungkin terjadi. Tidak akan terjadi. Ini kekufuran. Kufur akbar. Kufur besar. Ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang hari kiamat. Pertanyaannya orang-orang musyrik Quraisy yang tidak percaya dengan berita yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang hari kiamat. Iya. Bahkan mereka untuk menunjukkan pengingkarannya, menunjukkan itu tidak mungkin, mereka menantang. Ya. Buktikan mana? Ya. Tayyib. Sebagaimana pada firman Allah SWT, yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha. Naam. Ya, terburu-buru. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Karena tidak takut, karena tidak percaya, beda dengan orang beriman. Takut. Walladzina amanu musfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq. Sedangkan orang yang beriman merasa takut darinya. Wa ya'lamuna annaha al-haq, dan mereka mengetahui bahwa itu adalah benar. Ya. Oleh karena itu orang beriman itu khaufa maqama rabbih, dia takut berdiri di hadapan Rabb-nya. Karena dia tahu yakin akan terjadi itu. Dan ketika itu terjadi, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan diadili oleh Allah Ta'ala, berdiri di hadapan Allah, diperiksa, dihisap oleh Allah. Takut dia. Ya. Takut. Ayyib. Nah, jadi ini yang pertama ya. Pertanyaan sifatnya kekufuran yang muncul dari orang musyrik. Nah. Yang kedua, wasu'alu 'anis sa'ati. Wasu'alun 'anis sa'ati. Yas'alu mata sa'ah. Liyasta'idda laha. Yakni bertanya tentang hari kiamat. Dia bertanya kapan hari kiamat terjadi, tujuannya liyasta'idda minha, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat itu. Wa hadza la ba'sa bihi, hukumnya kata Ibnu Utsaimin, hadza la ba'sa bihi, ini tidak mengapa. Pertanyaan ini tidak mengapa, kapan hari kiamat terjadi, karena takut dengan hari kiamat itu, ya. Maksudnya supaya dia mempersiapkan diri menghadapinya. Ini tidak mengapa. Naam. Nah, ini seperti halnya ada seorang pria yang pernah bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Perhatikan dalilnya. Ada seorang pria yang pernah bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam pada hadis yang sahih. hadis muttafaq alaih, ya, hadis muttafaq alaih. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Nah, ini sahabat ini, pria ini sahabat, orang beriman. Dia ingin tahu, ya, kapan hari kiamat terjadi. Kenapa? Karena dia ingin mempersiapkan diri untuk itu. Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Qala lahu, Nabi menjawab, "Madza a'dadta laha?" Nabi balik bertanya. Nabi bukannya menjawab, tetapi balik bertanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Gitu. Pertanyaannya Nabi. Qal, sahabat itu menjawab, "Hubbullahi wa rasuluh." Atau hubballahi wa rasulah, yakni a'dadtu laha hubballahi wa rasulah, aku mempersiapkan untuk menghadapinya kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada rasulnya. Jika orang cinta Allah hakiki, benar cinta Allah, maka dia akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Dia akan berjuang semaksimal mungkin untuk bagaimana agar dicintai oleh Allah, oleh Allah, yaitu dengan cara menaati Allah dan menghindari segala perkara yang akan membuat Allah marah kepadanya. Ya. Jika benar hakiki cinta kepada Rasulnya, maka dia akan berjuang semaksimal mungkin untuk meniru Rasul, mencontoh Rasul, meneladani Rasul, mengikuti ajaran Rasul, mengikuti syariatnya. Itu maknanya dalam ini. Ya, dengan jawaban ini sudah luar biasa. Saya mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Qal, kata Nabi Alaihissalam, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ingin dekat kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, maka cintailah Allah, taatilah Allah. Masuk dalam jannah di atas, ya, di atas langit, ya. Masuk jannatul firdaus, bagian pertengahan dan bagian tingkat yang paling tinggi itu diatapi oleh arasy Allah. Allah di atas arasy, dekat kepada Allah. Nah, berjumpa dalam Allah, berjumpa dalam jannah dengan Allah, akan melihat Allah, bertemu, berjumpa dan melihat wajah Allah dalam surga. Ya. Ketika masuk dalam surga, Allah akan memperlihatkan dirinya, ya, kepada ahlul jannah. Ingin bersama Rasul dalam jannah, sama-sama dalam jannah bersama, ya, wali-wali Allah, bersama para nabi, para siddiq, syuhada, orang soleh. Nah, maka cintai mereka, teladani jalan hidup mereka. Nah, itu. Jadi itu dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Nah, fadhil. Nanti. Naam. Ingat tadi, ya, penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah, tafsir ayat ini ada dua golongan. Masing-masing golongan itu berbeda niatnya ketika bertanya tentang hari kiamat. Ada yang merupakan kekufuran, ada yang pertanyaan itu tidak mengapa. Ya, merupakan kekufuran apabila tujuannya untuk mengingkari, menganggap itu tidak mungkin. Dan yang kedua, apabila dengan tujuan untuk mempersiapkan diri menghadapinya, seperti pada hadis yang disebutkan. Naam, yang jelas apapun niat penanya, hukumnya dan akibatnya kembali kepada penanya itu tergantung niatnya. Yang jelas Nabi alaihissalam yang ditanya tentang itu tidak akan bisa menjawabnya karena tidak tahu. Allah mengatakan fima anta min dzikraha, yakni kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni annahu la yumkinu an tadhkura lahumus sa'atah, artinya yakni sesungguhnya tidak mungkin kamu bisa menyebutkan kepada mereka waktu terjadinya hari kiamat. Kenapa? Li'anna ilmaha indallah, karena ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu ilmu ghaib. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada selain Allah yang tahu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Dalam surat Al-Ahzab catat ayat 63. Qul innama ilmuha indallah. Awal ayatnya apa? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Sama dengan ayat ini. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Dalam surah Al-Ahzab awal ayat itu yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qul. Allah merintahkan kepada nabinya untuk menjawab. Qul. Katakan kepada mereka sebagai jawabannya, innama ilmuha indallah. Hanyalah sesungguhnya ilmu tentang waktu terjadinya hari kiamat indallah, milik Allah. Hanya Allah yang tahu. Karena innama ini hasr, pembatasan. Sesungguhnya ya, hanyalah sesungguhnya ilmu indallah. Jadi ilmunya hanya Allah yang memilikinya. Selain Allah tidak ada yang tahu. Pada hadis muttafaq alaih yang dikenal dengan hadis Jibril, ketika Jibril datang menjelma seorang pria, sebagai menjelma jadi seorang pria, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersama sahabat di Masjid Nabawi, langsung menuju Nabi bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan bertanya tentang kapan hari kiamat. Ya. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata sa'ah. Ini hadisnya akhbirni 'anis sa'ah. Akhbirni 'anis sa'ah kepada Jibril ini tadi yang dalam bentuk pria bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepada aku kapan hari kiamat terjadi. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu 'anha, ma tidaklah al mas'ulu 'anha, orang yang ditanya tentang waktu terjadinya hari kiamat, bi'a'lama, lebih tahu, minas sa'il, daripada yang bertanya. Artinya apa? Artinya ya, sebagaimana halnya kamu tidak tahu, saya juga tidak tahu. Kita sama-sama tidak tahu. Yang tahu hanya Allah, itu maksudnya hadis. Jadi jika Jibril yang merupakan malaikat paling mulia, yang paling berilmu di antara malaikat yang lain. Jadi a'lamul malaikah, malaikat yang paling tahu, yaitu Jibril, tidak tahu tentang kapan dan hari kiamat. Kemudian a'lamul bashar, manusia yang paling berilmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak tahu. Ya. Berarti bagaimana bisa dibenarkan orang yang mengaku tahu hari kiamat akan terjadi, katanya oh tanggal sekian belasnya tahun sekian, zaman demikian terjadi, itu semua dusta. Nah, ya, sebagian orang sibuk heboh bahwa kiamat ada kalendernya, katanya demikian terjadi, kadzib, dusta semua itu, ya. Bagaimana mungkin kalian bisa tahu Jibril, malaikat yang paling berilmu, tidak tahu. Muhammad, ya, afdalul anbiya'i war rusul, nabi rasul yang paling mulia, a'lamul bashar, manusia yang paling tahu, ya, paling berilmu. Naam, tidak tahu. Bagaimana bisa dia tahu setelah mereka? Yang tahu hanya Allah. Jelas. Qul innama ilmuha indallah. Qul innama ilmuha indallah. Itu ilmu ghaib. Hanya Allah yang tahu. Ya. Baik. Nah. Cukup materinya. Barakallahu fikum. Dari pelajaran kita ya, cukup. Nah, jazakumullah khair. Tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah.